إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berikutnya pembahasan dalam kitab Aqidah Shalaf Ashabul Hadith, jumlah min adabi ashabil hadith. Ini beberapa terkait dengan adab-adab ashabul hadith. Qala al-imam Abu Utsman al-Shabuli rahimahullah, wa yuharrimu ashabul hadithi al-musyara min al-asliba. Dan ashabul hadith mereka mengharapkan, tentunya berdasarkan daripada diri, bukan mengharamkan dari sisi mereka sendiri. Apa yang diharamkan? Al-muskir minan asliba, yang memabukkan dari berbagai macam jenis minuman. Ini disebutkan dalam aqidah, padahal ini perkara yang terkait dengan amalia. Karena adanya orang-orang yang menyelisih dalam perkara ini. Mereka mengatakan bahwasannya tidak semua yang muskir itu kemudian kalau dalam jumlah sedikit kemudian diharamkan. Muskir yang diharamkan itu hanya apa yang tersebut dan terdapat dalilnya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa beliau. Yaitu minuman-minuman yang terbuat dari kurma dan anggur saja. Selain daripada keduanya, maka kalau diminum sedikit tidak masuk, tidak mengapa. Dia tidak termasuk dalam jenis khamr, dan nanti akan ada penjelasan insyaallah. Jadi di sini dimasukkan dalam perkara akidah. Menjadi prinsip dari prinsip-prinsip ashabul hadith bahwa setiap yang muskir dalam jumlah banyak maka sedikitnya pun haram. Baik terbuat dari anggur ataupun kurma ataupun yang lain. Ini makanya disebutkan minal asbah al-muttakhadah minal inab, dari minuman-minuman yang dibuat dari al-inab, dari anggur, awis jadi atau dari jadi, sama dengan inab, hanya kalau jadi ini anggur yang diperikan, awis tamar atau dibuat dari kurma kering, awil asal atau dari madu, awil surah dari jagung, awil gharidhalik ni mayuskir ketir atau dari selain itu yang memabukkan jika dalam jumlah yang banyak. Yuharrimuna qalilahu wa katsirahu. Ashabul hadith mengharamkan sedikitnya dan banyaknya. Wa yastanibunahu wa yujibuna bihil hajj. Dan mereka menjauhinya dan menerapkan kumhat padanya. Yani kumhat bagi orang yang minum khamr. meskipun nomor tersebut terbuat bukan dari inat ataupun tamak. Dan ini merupakan jalan yang ambil hadis mengharapkan segala macam bentuk al-muskirat berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan kecuali Nasa'i, Imam Ahmad juga, Thahawi dan yang lainnya, di mana Rasulullah SAW menyatakan ma'asqar katsiruhu faqaliluhu haram. Apa saja dari minuman yang memabukkan dalam jumlah yang banyak, maka sedikitnya pun haram. Apapun yang disebutkan di sini oleh penulis Al-Imam Abu Utsman Ash-Shaubuni rahimahullah, 5 jenis yang dicontohkan oleh beliau, al-inab, az-zabib, wat-tamar, wal-asal, wadurrah. Kemudian setelah menyebutkan 5 tersebut, dia menyatakan au ghairidha alika mimma yusir, atau yang selainnya daripada perkara-perkara yang memakukan. Sebagian dari perkara-perkara tersebut terdapat dalam apa daripada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsah, turun pengharaman daripada khamr di mana khamr tersebut dibuat dari 5 bahan, minakina dari anggur, wa tamr dari kurma, wa syimtah dari syimtah biji gandum, wal asal dari madu, wal sa'ir dan jenis gandum yang lain, sa'ir wal khamru ma khamara al. Kemudian setelah itu Umar menyatakan ya, menjadikannya sebagai kaidah bahwasanya khamr itu adalah ma khamara al, segala sesuatu yang menutupi akal. Jadi di sini menjadi kaidah apa dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Sehingga lafaz ini bukan membatasi bahwasanya khamr hanya pada 5 perkara tersebut. Segala sesuatu yang memiliki sifat khamarul aql, menutupi akal, menyebabkan akal tidak berfungsi dengan sebab iskar, dengan sebab jadi mabuk, maka hukumnya sama dengan apa yang tersebut padanya nafs. Dan ini terambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Imam Ahmad, disebutkan oleh As-Sabari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul menyatakan ma'asqaral farq minhu fa minhu qati minhu haram. Ma'asqaral farq minhu famil ulkaf timinhu haram. Minuman yang dia itu memabukkan apabila jumlahnya besar, maka sekedar satu cakupan tangan itu saja haram. Jadi dia kalau sekedar dalam satu cakupan tangan ya tidak memabukkan, tetapi kalau diminum dalam jumlah besar satu farok itu 15 sok, ya, tidak ada yang mungkin orang mampu minum sebanyak itu, 15 sok. Ini Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya segala sesuatu yang apabila jumlah besarnya akan memabukkan, sedikitnya pun haram. Beliau juga menyatakan anhaakum an qalil ma asghara katsir. Aku larang kalian dari minum sedikit sesuatu yang apabila dalam jumlah banyak akan memabukkan. Sehingga dari sini segala sesuatu yang memabukkan hukumnya adalah haram, sebagaimana itu merupakan madhabnya ahli hadis. Hadis yang kedua yang anak baca terakhir keluar kalau yang Nasari dan juga dari ini juga Abu Ya'la dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis disesuaikan oleh Ansar Al-Bani rahimahullah dalam Ruwa Al-Qadhi. As-Sayyidi Ibn Hadi hafizahullah ta'ala, beliau menyatakan bahwasannya Abu Hanifah rahimahullah dan juga ulama-ulama yang bermadhab dengan mazhab Hanafiyah dari kalangan murid-muridnya, juga rekan-rekan Abu Hanifah serta ulama Basrah, atau mayoritas daripada ulama Basrah, mereka berpandangan bahwasannya tidaklah haram khamar ataupun minuman yang memabukkan. Mereka tidak menyebutnya sebagai khamar selain daripada yang terbuat dari inab dan rutab, hanya dari inab dan rutab saja. Inab dari anggur, rutab dari kurma yang masih buah. Tidaklah haram kecuali sampai pada kadar memabukkan. Jadi misalnya seseorang dia minum minuman yang dalam jumlah besar akan memabukkan. Ya, kalau minum sampai satu botol ya, tetapi kalau hanya minum satu sloki, dua sloki, maka mereka mengatakan buli. Tidak apa-apa itu. Yang haram adalah yang terbuat dari inab dan rutab saja, itu sedikitnya pun haram. Adapun jika terbuat dari selainnya, terbuat dari beras, dari ketan hitam dan yang semisalnya, maka minum satu sloki, dua sloki tidak mengapa. Selama tidak dibuat dari inab dan rutab. Apa yang dikenal dengan sebutan nadir? Ini minuman yang nadir ini. Hanya nadir memang ada yang sampai pada taraf, ya sampai pada taraf apa namanya, yang memabukkan, ada yang tidak. Yang tidak sampai memabukkan, semisal kurma direndam dalam satu malam kemudian diminum paginya, enak dan itu belum sampai pada taraf memabukkan. Boleh, halal. Tapi ada nabi yang benar-benar dibuat sampai betul-betul memabukkan. Maka ini tidak boleh. Nabi yang seperti ini. Dibuat dari madu, dari gandum, dari jagung, dari beras, dari ketan, dari apa saja. Dan apabila pada kadar tertentu akan sampai pada taraf memabukkan, di situ mengandung apa istilahnya fermentasi, sampai pada taraf kemudian terkandung padanya alkohol, maka dengan itu menjadi haram hukumnya. Ini menurut ahlul hadis. Adapun menurut ulama Basrah atau mayoritas ulama Basrah yang mengikuti mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan tidak, selama tidak terbuat dari inab dan kutub. Dan ini perkara yang menyelisih daripada dalil-dalil yang banyak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegas, jelas, sharih. Beliau menyatakan kullu muskir khamrun wa kullu muskir haram. Bagaimana dalam lafaz Muslim? Setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr dan setiap yang memabukkan haram. Sehingga apapun namanya, apabila dia memiliki sifat iskar, memabukkan dari minuman-minuman yang ada, maka secara syariat sebutannya adalah khamr. Entah diberi nama apa saja dalam perkembangan berikutnya, dalam kehidupan umat manusia kaum muslimin, ada yang menyebutnya arak, ada yang menyebutnya tuak, ada yang menyebutnya sofi. Yang pun namanya sofi. Apalagi merah banyak sekali. Al-muhim itu semua adalah haram dan masuk dalam kategori khamr. Sehingga ini menjadi kaidah yang berlaku sampai dia besar, bahwa segala sesuatu yang memabukkan disebut khamr. Ini merupakan mazhab ahli sunnah wal jamaah, mazhab ashabul hadis. Dan dalam perkara ini, apa yang menjadi mazhab Abu Hanifah Thabit rahimahullah, Azza Nasar ya, syair di antaranya, dia adalah seorang Mu'tazilah, tapi dia mengatakan iyas'alu an madhabi lam aslam abubi aktumuhu gitmanuhu li aslam fa'in hanafiyan kultu qalu bi annani ubi kutila wa huwa syarabul muharram. Jika mereka bertanya kepada diriku tentang apa mazhabku, maka aku tidak akan menyebutkannya. Aku menyembunyikannya, merahasiakannya, dan itu lebih selamat bagiku. Kalau aku katakan aku ini Hanafi, maka mereka akan mengatakan kamu ini menghalalkan tila. Tila ini yakni nadir. Menghalalkan tila, minuman yang memabukkan. Wa huwa syarabul muharram. Itu adalah minuman yang memabukkan. Wa kuntum malikiyan qultu qalu bi annani obihul lahmal ila bihul wahum wa in kuntu safiyan. Semua dia menyebutkan mazhab-mazhab semuanya, bahkan ashabul hadis pun dia sebutkan. Ini Mu'tazilah. Dia mengatakan demikian untuk selamat daripada ya tidak diketahui mazhabnya. Akan tetapi apa yang menjadi pendapat Zamakhsyari rahimahullah dalam perkara ini ma'ruf, dia adalah seorang dari kalangan tokoh Mu'tazilah. Sayyid qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah wa yarawna al-musara'a ila ada'i salawat al-maktubat, dan mereka yakni ashabul hadir berpandangan untuk bersegera musyarah dalam menunaikan sholawat, yakni sholat-sholat yang fardu. Wa iqamatiha fi awailil awqat. Baik, wa iqamatuha itu bisa berarti ini wawunya istinaf. Dan menegakkannya fi awal awqat afdal. Minta akhiriha. Wa iqamatuha fi awailil awqat afdal minta akhiriha. Bila akhir awqat. Atau kalau kita baca wa iqamatuha berarti dia maf'ul bih daripada yarawun. Wa yarawuna yang kau mataha di awal itu ayat kau kau abdul minta akhirnya. Dan menegakkannya, menjalankannya, melaksanakan daripada sholat-sholat tersebut pada awal waktunya itu lebih utama daripada mengakhirkannya sampai akhir waktunya. Meskipun sah, kedua-duanya sah. Ihrajan lil ujub dalam rangka melihara, menjaga daripada pahala. Al-hamilah biha wal-masubah. Al-ujur al-hamilah biha. Pahala yang bawa dengannya. Masubah sama dengan pahala. Ini ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa saja yang menjalankan sholat di awal waktu. Dan tentunya pelaksanaan di awal waktu itu asra'li bro'idhimah yang pertama bisa lebih cepat untuk gugur daripadanya tanggungan. Yang kedua, mubadarah ilal khairah, bersegera dalam kebaikan yang itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Fastabiqul khairat, ini berita di kabar ya'malil amirun. Dan juga masalah makfirotin robi berbanyak banyak ayat-ayat yang banyak memerintahkan untuk bersegera dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menghasut untuk bersegera dan akan bisa mendapatkan sop yang pertama, dan beliau memberikan hasungan-hasungan, keutamaan-keutamaan bagi orang yang bisa menduduki sop yang terdepan. Rasulullah menyatakan di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah. Rasulullah SAW menyatakan ala tasubbuna kama tasubbul malaika inda rabbiha yutimmuna al-awwal fal-awwal wa yatarassuna bisaf. Tidakkah kalian bersof-sof sebagaimana sofnya para malaikat dalam sholatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sopnya para malaikat? Yutimmunal awwal fal awwal. Menyempurnakan sop yang pertama. Yang terdepan. Kemudian yang pertama berikutnya. Dan apa dalam sop-sop tersebut? Ini perkara yang akan membawa kepada kesempurnaan sholat. Dan perkara ini perkara yang sangat sering terlanggar oleh kaum muslimin yang menjalankan sholat. Mereka kurang memperhatikan perkara ini. Bahkan dari kalangan sebagian thalabatul ilm Yang pertama dari sisi bersegera datang ke masjid. Yang kedua dari sisi lebih suka mundur-mundur, ya, dari shot yang pertama. Lebih suka untuk berada di bagian akhir. Adapun kalau pada awamun nas, maka berkata yang ma'ruf. As-Syarobi Ibn Hadi Al-Marfa'li Hamdallahu Ta'ala menyatakan bahwasannya fenomena seperti ini fenomena yang sobat, perkara yang berat, dimana ini menjadi asbab terjadinya berbagai macam furqah, terjadinya berbagai macam ikhtilaf pada umat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasannya kesempurnaan daripada shaf itu sesuatu yang sangat dituntut. Dan orang yang atau kaum muslimin yang tidak meluruskan dan menyempurnakan shaf-shaf mereka, Allah akan selisihkan di antara hati-hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum, dalam riwayat yang lain baina wujuhikum. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya dari sahabat Muhammad bin Bashir. Benar-benar kalian luruskan shaf-shaf kalian, atau benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Mukhalafatul wujuh ini ada dua penafsiran oleh para ulama. Penafsiran yang pertama ala zahirnya, yang sudah dengan zahirnya, artinya Allah Subhanahu wa taala jadikan kuat, ya na'udzubillah, orang-orang yang menyelisih dalam perkara ini wajahnya itu, ya, dipalingkan menghadap ke belakang punggungnya. Ini makna salat zahir mukhalafatul wujuh. Jadi wajahnya menghadap ke belakang. Akan tetapi makna ini makna yang dhaif dari sisi adanya qarina, lafaz yang baik. Yang dimaksudkan dengan mukhalafatul wujuh di sini adalah secara anatomi, sesuatu yang menjadi imbas dari ketidaksatuan hati. Dalam lafaz yang lain, aula yukhalifan Allah baina qulubikum. Ini makna yang terakhir. Allah akan perselisihkan di antara hati-hati kalian. Asy-Syarabi menyatakan yakni tulqa fi nufusikum tulqa fi nufusihim asbab al-bughdha wasyahna bisababi ihlalihi fi hadzal amr. Dilemparkan dalam hati-hati mereka kaum muslimin rahimahullah, kaum muslimin rahimahumullah, dalam hati-hati kaum muslimin apa yang dilemparkan? Asbabul bughdha wasyahna, berbagai macam sebab-sebab permusuhan, persengketaan, pertikaian disebabkan karena mereka kurang menjaga berita ini. Kuantifin azabullah, kalau kita melihat dan perhatikan keadaan kaum muslimin saat ini, walhamdulillah masjid-masjid banyak, iya, masjid-masjid besar, masjid-masjid megah, ya. Akan tetapi di dalamnya sedikit sekali kaum muslimin yang melaksanakan sholat. Sholat-sholat yang fardu satu kampung jumlah orangnya berapa? Bisa 100 mungkin, kurang lebih. Ada di situ satu masjid, dua masjid. Kalau kita masuk, ya, tidak lebih dalam satu shof. Bahkan satu shof pun tidak sempurna. Padahal satu kampung, satu desa. Sedangkan mayoritas itu adalah muslimin, sedikit yang menjalankan sholat. Kemudian yang menjalankan sholat dari yang sedikit tadi itu kita lihat mereka dalam soft mereka tidak terjaga jarak antara satu dengan yang lainnya, tidak mau mendekat apalagi menempel, padahal Rasulullah memerintahkan agar kita meluruskan dan merapatkan, tidak hanya sekedar meluruskan saja, lurus dan rapat. Dan rapat ini akan identik dengan lurus. Kalau tidak rapat, ya sulit untuk bisa lurus. Walaupun sudah dikasih garis, sudah ada garis-garisnya begitu. Sedangkan kalau seorang menjalankan ilmu tidak perlu garis, itu tetap akan bisa lurus. Kalau menjalankan ilmu, karena di dalam Islam ini sudah sempurna, tidak butuh kepada tambahan-tambahan sama sekali. Apa yang tidak dibutuhkan pada masa Rasul, maka tidak pula dibutuhkan pada masa ini. Sesuatu yang memungkinkan ada pada masa Rasul dan tidak dilakukan, maka sesuatu itu pun tidak dibutuhkan pada sekarang ini. Seperti garis. Pada masa Rasul memungkinkan kalau memang itu dibutuhkan. Memungkinkan untuk dibikin. Ya kan? Apa sulitnya untuk membuat garis pada masa Rasul? Tetapi tidak ada satupun hadis yang menunjukkan bahwa ya masjid Rasulullah SAW bergaris. Garis-garis sob tidak ada. Kenapa? Karena mereka para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, mereka begitu sangat intiman terhadap perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau menyatakan istawu wa tarasu habu baina ana dan seterusnya, mereka paham maksudnya bagaimana. Dan di saat mereka melaksanakan, beliau puas dengan itu. Dan dia tidaklah takbir sebelum betul-betul sempurna shaf tersebut. Mereka menempelkan antara mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, bahkan samping lutut dengan samping lutut mereka. Ditempelkan sedemikian rupa. Sesuatu yang seandainya dilakukan saat ini atau kita lakukan dengan orang yang, ya dengan kaum muslim secara umum, yang belum mengetahui tentang ilmu ini, jadi kepaka, jadi musibah, akan lari. Padahal Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya furujat, ya, telah dalam shaf tersebut itu akan disisipi oleh setan. Setan disisipi di situ bukan mau sholat. Setan disisipi di situ mau apa? Mau mengganggu orang yang sholat. Ya. Jangan kemudian istihza terhadap hadis Rasulullah SAW. Mengatakan kalau memang setan itu kemudian mau ya nyusup di sholat kita, ya biarkan dia sholat. Nah, ini istihza. Sholat tidak rapat dibiarkan saja, bahkan memberi kesempatan setan untuk sholat katanya. Allahu musta'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Anas bin Malik, rusu subuhakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq fa wallati nafsi bi yadi inni la ara syaitan yadkhul min khalal shaf ka'anna hal hadab. Rapatkan shaf-shaf kalian, kata beliau, dekatkan di antara shaf-shaf kalian, luruskan pundak-pundak kalian. Fa wallati nafsi bi yadi, maka sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ini demi Allah, innilah ara syaitan, sungguh aku melihat syaitan, dia dekul min khalali shaf, masuk di sela-sela daripada shaf. Ka'annaha al-hadab, seolah-olah syaitan-syaitan tersebut adalah seperti anak-anak kambing yang menyelinap-nyelinap begitu pada sela-sela shaf, mengganggu daripada orang-orang yang sholat. Apa tujuan syaitan di situ? Untuk memberikan was-wasah pada diri-diri kita dalam sholat kita. Dan lebih daripada itu semua adalah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yukhalifannallah. La yukhalifannallah baina qulubikum. Ini yang paling berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini kita lihat kaum muslimin mereka satu dengan yang lain tentang corona. Tidak bersatu hatinya. Disebabkan karena apa? Kalau mau introspeksi, karena dalam pelaksanaan sholat bagi yang sholat ini punya, apalagi yang tidak sholat, maka tidak perlu untuk dibahas. Bagi kaum muslimin yang sholat, ya tentunya jauh dan jauh lebih baik daripada yang tidak sholat. Mereka dalam sholat-sholat mereka kurang memperhatikan perkara ini, perkara kesempurnaan sholat, sehingga wajar kalau kemudian terjadi keretakan-keretakan hubungan antara satu dengan yang lain dan sulit untuk terhasilkan khusyuk dalam sholat-sholat sisa. Asy-Syaikh Rafi menyatakan, wa ana jarabtu wallah, dan aku sungguh aku telah mencobanya demi Allah. Ba'du sabab yusalli wa yalsaq atau wa yulsiqu al-ka'b bil ka'b fatajid raha fi salati wa tumanika. Sebagian pemuda salat dan menempelkan antara mata kaki dengan mata kaki, maka engkau dapati dalam keadaan seperti ini, salat yang seperti ini, tumanina, roha, ketenteraman jiwa, ketenangan hati, kedekatan dengan saudara kita, ya, tidak ada nafrah, ya, tidak ada bughdah, tidak ada sahna, tidak ada hal-hal yang akan mengharuskan daripada kejernihan ukhuwah di antara kaum muslimin. Adapun di saat kemudian sholat dalam keadaan berjauhan satu dengan yang lain, sudah berjauhan kemudian tidak rata lagi, tidak lurus, ya. Ada yang sedikit maju, ada yang sedikit dekat tidak ditempeli, ya, semakin menjauh. Maka ini tentunya menjadi hukuman bagi kaum muslimin dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka saling berpaling satu dengan yang lain. Tidak ada kesatuan hati. Tidak ada jalinan ukhuwah yang kuat di antara mereka. Dan Anas bin Malik di saat ya, meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik di akhir daripada hadisnya menyatakan, "Falau dhabtu af'al hadzal yawm, lanafar ahadukum ka'annahu bahal sumus." Seandainya saja aku melakukan hal ini pada hari ini, yakni melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya, dengan menempelkan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, lutut dengan lutut, niscaya salah seorang kalian akan lari seolah-olah dia itu bakal. Bakal itu adalah binatang peranakan daripada kuda dan himar, keledai. Kuda dan keledai dikawinkan nanti lahir namanya bakal, bigol. Kepalanya kepala kuda besar tapi badannya seperti himar kecil. Ini kelihatan lucu. Ini namanya bakal. Seperti bakal yang kepanasan matahari. Memang geliat-geliat lari. Ya ini bergeser lagi, bergeser lagi, bergeser lagi. Sampai kalau sudah marah diinjak lagi kita. Wallahul musta'an. Jauhnya kaum muslimin dari aturan-aturan agama mereka, dari bimbingan-bimbingan Rasulullah, dari para sahabat, Bayangkan ini ucapan Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik adalah sahabi, ya, sahabi yang jeli. Artinya masa yang masih sangat dekat dengan nubuah, masa yang masih sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Itu saja, ya, di saat dilakukan sunnah tersebut, ya, jika suatu yang aneh, sampai-sampai membuat orang lari, maka jangan heran kalau kemudian kita melakukan hal tersebut di masa-masa kita sekarang ini. Dan jangan salahkan kaum muslimin, karena mereka belum tahu tentang ilmu ini. Kita berkewajiban untuk menyampaikannya dan bersabar atas adanas gangguan-gangguan tersebut. Jangan kemudian kita balas saling injak-menginjak dalam sholat. Dan kemudian yang perlu diketahui bahwasannya sholat ini patokannya adalah yang di belakangnya imam. Ini yang tengah-tengah. Dan kalau kita datang kepada sholat, maka kita mengambil bagian yang paling tengahnya di belakang imam. Di belakang imam. Sampai pun ke belakang, sholat yang paling belakang ya ini diluruskan pada bagian belakangnya imam. Dalam keadaan seperti itu, maka kita tidak pedulikan orang yang mau menempel atau tidak dengan kita. Karena kita yang ya, berhak untuk ditempeli dalam keadaan seperti itu. Tetapi kalau kita datang tidak dalam keadaan berada di belakang imam, maka kita menempel pada arah yang mendekati di belakangnya imam. Kalau di sebelah kanan berarti kita geser ke kiri, kalau di sebelah kiri kita geser ke kanan. Adapun orang yang di seberang sana, ya kita tidak kemudian menggagahkan kaki sampai lebar supaya bisa terkena kanan dan kiri, tidak. Ini yang perlu untuk dipahami. Jadi tetap lebarnya kaki kita, jangan sampai melebihi lebar pundak kita. Sesuai dengan lebar pundak kita, jangan terlalu lebar. Kita geser ke arah yang mendekati. Wallahu ta'ala biswab, nata bidawuna, wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.